seperti burung cama terbang mencari tiang sampan, tempat berpijak kaki dengan pasti mengharumi nasibmu mengikuti arus air berlari. Kau kagak di situ yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku, datang untuk hati yang kering dan sepi agar bersemi lagi. Oh, bersemi lagi. Datang mengisi hidup, ulurkan mesra tanganmu, bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh Kamelia. Bergetaran rasa di waktu menerima karuniamu. Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh Kamelia, Kamelia, oh, oh Kamelia. Kau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi. Jauh di lubuk hati, kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat menebarkan jala asmara, melaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam. Bakar ladang gersang entah sampai kapan berhenti. Yang terbang, yang kemati, aneka rupa dan warna, di bias lampu temakan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Membasuh debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Oh, oh, oh, oh. Aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu terbang. Kupu-kupu terbang yang terbang yang bias lampu kemarau. Kupu-kupu gerhana yang terbang yang kemati, aneka rupa dan warna, bias lampu. Ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam hati. Esok pagi kau buka jendela, akan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan berjumpa dengan bayang-bayang. Betullah aku temukan diri menyambut pagi memulai sepi. Sejenak perjalanan, oh, oh, oh, oh. Dan biarkan aku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta. Dan semoga kerinduan ini rambutmu. Oh, oh, oh, dan biarkan aku bernyanyi demi hati yang risau ini. Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan bukan jadi mimpi di atas mimpi. Tunda untuk kungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku coba mengaji kata dan berharap semua jadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku, dengannya terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok mencari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Coba lagi, cukup sudah kesalahan kali ini. Jangan sampai semua ulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok mencari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran dalam hidup tak akan terlupakan. Oh, jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda, jangan tunda. Andre, akan ku coba lagi, yeah. Ooh, oh, oh. Ku coba lagi.

adalah kehendakmu. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah dia di atas segalanya. Tunggu adalah dia di atas segalanya. Asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat dusta. Oh, oh, oh. Tuhan pasti dalam memperhitungkan amal dan doa. Lagi kita kan sembunyi, hanya kepada kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya untuk sujud pada berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.